Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله kita lanjutkan dari pembahasan kitab tafsir Al-Quranil Azim atau yang lebih dikenal dengan tafsir Ibn Katsir. Masih tafsir surah Al-Qamar. Wa qawluhu ta'ala dan firman Allah ta'ala wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar dan tidaklah perintah kami kecuali sekali ucapan saja seperti lemak yang ada di pandangan atau lamhin fil basar seperti kejapan mata. وهذا إخبار النفوذ مشيئته في خلقه. Ayat ini mengkhabarkan bahwasanya apa yang Allah kehendaki pasti segera terjadi. Kama akhbara nabi nufuzihi qadarihi fihim. Sebagaimana Allah khabarkan kepada kita, takdir itu tidak lepas dari mereka. Maka sebagaimana perintah Allah, kehendak Allah atas makhluknya, pasti itu yang terjadi. Maka demikian pula, segala sesuatu itu pasti ada takdirnya. Faqala wa ma amuruna illa wahidah, ay innama na'muru bi syai'i marratan wahidah. Cukuplah bagi kami satu kali perintah, la nahtaju ila ta'kidi bi tsaniyah, kami tidak membutuhkan penekanan dengan perintah yang berikutnya. Fa yakunu dzalikal ladzi na'muru bihi hasilan mawjudan kalamhil basar. Maka apa yang kami perintahkan itu pasti akan terwujud, terjadi sekejap mata. La yata'akhkharu tarfata 'ainin, sama sekali tidak akan tertunda sedikit pun. Wa ma ahsana ma qala ba'du syu'ara. Betapa bagus apa yang diucapkan oleh sebagian penyair, idza ma aradallahu amran fa innama yaqulu lahu kun qawlatan fayakunu. Apabila Allah menginginkan sebuah perkara, itu hanyalah tinggal Allah ucapkan jadilah, sebuah ucapan yang kemudian pasti akan terjadi. Ya. Ketika Allah berkehendak sesuatu itu terjadi, pasti akan terjadi. Wa qauluhu ta'ala wa laqad ahlakna asya'ahum. Asya'akum. Dan sungguh kami telah binasakan orang-orang yang semacam kalian, wahai orang-orang yang menentang dan tidak percaya takdir. Ya. Allah berfirman, sungguh kami telah binasakan orang-orang yang semacam kalian, setipe kalian yang tidak percaya takdir. Ayani amsalakum wa salafakum minal umami sabiqatil mukadzibina birrusul. Semisal kalian, pendahulu kalian dari umat terdahulu yang mendustakan para rasul. Itu sudah Allah binasakan. Fahal mim muddakir, apakah kalian termasuk yang mendapatkan peringatan dari peringatan ini? Fahal min muta'adzin bima akhzallahu ulaika wa qaddara lahum minal azabi. Bukankah telah ada peringatan, pelajaran dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan berupa azab-azab terhadap mereka-mereka yang kafir, dan telah menetapkan azab yang begitu luar biasa di dunia sebelum di akhirat. Jadi orang-orang yang ada di Mekah dan Madinah itu dikelilingi oleh negeri-negeri yang dalam sejarah peradaban diazab. Kaum Ad, kaum Samud, ya, ke timur sedikit Fir'aun, ke barat sedikit ada negeri Babilonia, ya, dan berbagai macam negeri-negeri yang mereka lewati di setiap perjalanan dagang mereka, dalam rihlah mereka, negeri-negeri yang Allah azab. Kaum Ad, kaum Samud tidak jauh dari mereka. Sehingga itu pelajaran yang sangat penting. Wahila bainahum wa bainama yashtahuna kama fu'ila bi asya'ihim min qabl. Maka telah ada di antara mereka dan di antara apa yang mereka inginkan sebagaimana dilakukan terhadap orang-orang terdahulu. Jadi di antara mereka, kalau mereka mau kufur, contoh orang kafir yang diazab itu di depan mereka. Kalau mereka mau mendustakan Allah dan Rasulnya, negeri yang sudah diazab oleh Allah, negeri tetangga mereka. Ya, itu begitu luar biasa. Wa qawluhu wa kullu syai'in fa'aluhu fiz zubur. Dan segala sesuatu, ya, yang mereka lakukan itu telah tercatat. Ai maktubun alaihim fil kutubil ladzi biaidil malaikah. Segala sesuatu yang mereka lakukan, segala sesuatu yang terjadi atas mereka sudah tertulis dalam kitab-kitab catatan yang ada di tangan para malaikat. Wa kullu shaghirin wa kabirin min a'malihim mustatar. Segala sesuatu yang kecil besar dari amal perbuatan mereka itu telah tertoreh, tertulis, majmu'un 'alaihim wa musaffar fi shohaifihim, terkumpul atas mereka, tertoreh atas lembaran-lembaran catatan amalan mereka. La yuhadiru shaghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Tidak tersisa yang kecil ataupun yang besar kecuali sudah Allah hitung, Allah catat dengan memerintahkan para malaikatnya. Waqad qala al-imamu Ahmad, telah berkata Imam Ahmad, haddatsana Abu Amir qala haddatsana Sa'id ibn Muslim ibn Banik sami'tu Amir ibn Abdullah ibn Zubair qala haddatsani Auf ibn al-Harith wa huwa ibn akhi Aisyah li ummiha, dari Auf bin Harith, anak dari saudara Aisyah yang seibu, dari an Aisyah ka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwasanya beliau bersabda, ya Aisyah iyyaki wa muhaqqiratid dhunubi fa innalaha minallahi taliba. Wahai Aisyah, hati-hatilah engkau terhadap dosa-dosa kecil, karena sesungguhnya sekecil apapun dosa itu akan dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan ditanya oleh Allah, dicatat oleh malaikat-malaikat Allah. Demikian diriwayatkan Nasa'i Ibnu Majah dari jalan periwayatan Sa'id bin Muslim bin Banik Al-Madani, dan beliau disiqahkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Ma'in dan Abu Hatim. Di sanadnya sahih. Summa qala Sa'id, kemudian berkata Sa'id, haddastu bihadzal hadits, aku menyampaikan hadis ini, ya. Faqala li waihak ya Sa'id ibn Muslim, laqad haddatsani Sulaiman ibn Mughira annahu 'amila dhanban fastasgharahu fatahu atin fi manamihi faqala lahu. Telah menceritakan kepadaku Sulaiman ibn Mughira bahwasanya beliau pernah berbuat dosa, kemudian menganggap dosa itu paling dosa kecil, sepele. Tiba-tiba beliau tertidur, di tidur itu diingatkan dalam mimpi. Kalau mimpinya orang soleh, ya, salah satu bagian dari tanda kenabian yang Allah masih sisakan pada orang-orang soleh. Ya. Tanda nabi itu dapat petunjuk dari mimpi. Tanda kenabian sudah hilang kecuali pada para nabi, yang masih disisakan pada umatnya adalah mimpi. Mimpi yang soleh. Ya. Orang soleh mimpi itu petunjuk. Ketika orang soleh ini, ulama ini merasa kecil dosa tersebut, menganggap dosa yang dilakukan itu kecil, tiba-tiba dalam mimpi diingatkan, la tahkiranna minad dhunubi saghiran innas saghira ghadan ya'udu kabiran. Jangan engkau sekali-kali meremehkan dosa kecil, sesungguhnya dosa kecil besok akan menjadi besar. Innas saghira law taqadama 'ahduhu 'indal ilahi mustaqarran tastira. Sesungguhnya dosa kecil itu telah tertoreh, tertulis di sisi Allah dengan torehan yang abadi. Fasjar hawaka 'anil batalati la takun sa'bal qiyadati wa syammiran tashmira. Maka jauhilah, hati-hatilah terhadap hawa nafsumu. Lawanlah dengan gagah hawa nafsumu. Jangan kau merasa berat untuk meninggalkan hawa nafsumu. Wasyammirna tashmira, dan bersungguh-sungguhlah, ya, untuk menghindari dosa-dosa kecil yang itu biasanya berasal dari hawa nafsu. Innal muhibba idza ahabba ilahahu tara alfuadu wa ulhimat tafkira. Sesungguhnya orang kalau cinta kepada Allah dan Allah pun membalas cintanya, maka ketika dia berbuat dosa, itu hati enggak enak, pikiran terus terbayang-bayang. Itu tanda cinta Allah terhadap hamba. Kalau orang berbuat maksiat kayaknya biasa-biasa saja, ya berarti Allah sudah cabut cinta pada diri dia. Ada orang diingatkan tentang maksiat, kayaknya kayak saya biasa-biasa saja tuh. Justru orang yang soleh, kalau dia berbuat dosa sekecil apapun, itu hati itu gak enak. Ya. Al-ismu mahaka fi nafsik. Kejelekan itu yang dalam jiwa itu ganjel begitu. Tidak enak dirasa. Kayak ada yang gak enak. Dan pikiran terus terpikiran. Tapi kalau orang yang fujur, yang fajir, sebesar apapun dosa, gak ada hati itu merasa berat, gak ada penyesalan dalam pikiran, gak ada. Malah dia bangga dengan dosanya. Tapi kalau orang yang berbuat dosa, kemudian hati masih, ya, benar-benar merasa itu dosa, gak nyaman, gak tenang, masih terpikir dalam benak, itu tanda Allah masih cinta kepada dia. Bahagia bagi orang yang tidak tenang setelah berbuat dosa. Ya. Fas'alha hidayatakal ilaha biniyah fakafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Mintalah kepada Allah hidayah dengan niat yang ikhlas. Cukuplah Allah yang akan memberikan petunjuk dan memberikan pertolongan. Ya, intinya dalam, ya, teguran di dalam mimpinya orang soleh ini berupa syair mimpinya itu, mengingatkan orang yang soleh itu kalau berbuat dosa ada saja peringatannya. Imah hatinya itu terasa ganjel, pikirannya itu terngiang-ngiang kesalahan, bahkan dalam mimpi ke bawah, ya, dalam mimpi ke bawah bahwasanya dia salah. Yang namanya dosa ini ibarat sebuah bangkai, sebuah sampah. Kalau kita biasa mencium minyak wangi, maka bau sampah itu begitu menyengat. Tapi kalau kita hidupnya biasa sama sampah, kira-kira sampah itu gimana? Biasa-biasa saja. Orang yang biasa makan dengan lingkungan yang bersih, lewat sampah bisa muntah dia. Tapi kalau orang yang biasa makan di, ya mohon maaf, di sampingnya tong sampah, ya biasa-biasa saja. Itulah dosa. Ya. Orang kalau biasa soleh, biasa taat, biasa ibadah, kemudian maksiat, itu terasa besar sekali, terasa berat di dalam hati, dalam pikiran, bahkan terbawa mimpi. Tapi kalau dia biasa maksiat, biasa saja. Biasa saja. Orang kalau gak biasa mencuri, barang orang kebawa ke dalam tasnya saja, ketika tahu ada bukan barangnya yang masuk ke dalam tasnya, gak bisa tidur dia. Ini milik siapa ini barang? Tapi kalau orang biasa mencuri, ya, gak seneng, gak sreg kalau masuk ke Indomaret gak bawa curian. Kan begitu. Ada dalam penyakit psikologi itu namanya klepto. Jadi nyuri itu sudah jadi hobi. Kalau gak nyuri terasa gak enak hidup ini. Itu ada yang seperti itu. Kenapa terjadi? Karena kebiasaan. Biasa ngutil, biasa sama. Itu penyakit kejiwaan. Dusta juga sama. Seorang yang biasa berdusta, kayaknya kalau gak dusta gak sedep ngomongnya itu, ya. Gak enak ngomong itu kalau gak dusta. Tapi kalau orang yang tidak pernah berdusta, sekali dia tergelincir dalam kedustaan, gak bisa tidur dia. Nah, sehingga perlu kita latih diri kita, ya. Perlu kita latih diri kita, dijaga supaya keimanannya itu yang lebih dominan. Memang tidak ada yang 100%, ya, tidak ada yang sempurna keimanan kita, tapi setidaknya hendaknya kebaikan itu yang dominan atas keburukan. Karena yang barang siapa timbangan kebaikannya lebih berat daripada kejelekannya, dia masuk surga langsung. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, dia berada dalam surga yang penuh dengan sungai yang mengalir di dalamnya. Ay bi aksi minal ashqiya, fihi minal dhalali was-su'uri was-sahabi minan finnari ala wujuhihim ma'a tawbihi wa taqri'i wa tahdidi. Berbeda dengan orang yang celaka masuk neraka. Ya. Dia di dalam kebingungan, di dalam api yang sangat panas, dilingkupi awan hitam yang sangat pekat dan panas, meliputi wajah mereka, diiringi dengan kehinaan, kerendahan, dan dimarahi, ya, di apa namanya, diejek oleh malaikat. Wa qulu ta'ala fi maq'adi sidqin. Orang yang bertakwa fi maq'adi sidqin, di dalam tempat duduk yang sidq, tempat kejujuran. Maq'adi sidqin secara bahasa tempat kejujuran, tempatnya, surganya bagi orang yang jujur. Namanya maq'adi sidqin. Ai fi dari karamatillah wa ridwanihi wa fadli wa amtinanihi wa judihi wa ihsani. Orang yang jujur, orang yang bertakwa, cirinya adalah jujur, dia akan dimasukkan ke dalam negeri yang penuh dengan kemuliaan Allah, keridhaan Allah, anugerah Allah, kenikmatan Allah, kebaikan Allah, dan seluruh berbagai macam, ya, anugerah-anugerah yang Allah limpahkan. Itu orang-orang yang bertakwa. Ini orang yang bertakwa rupanya ditempatkan maq'adi sidqin, tempat kejujuran, karena orang bertakwa itu pasti modalnya jujur. Sebagaimana orang munafik itu modalnya adalah dusta. Maka orang bertakwa modalnya adalah jujur. Latih diri kita untuk jujur. Ya, alaikum bisidqi. Harus kalian itu jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Jujur itu adalah pangkal sumber dari segala macam kebaikan. Dan kebaikan itu yang akan menghantar ke dalam surga. Albir yahdi ilal jannah. Wa iyyakum wad dzunub wa iyyakum wal kadzib, dan hati-hati kalian terhadap dusta. Fa innal kadzib yahdi ilal fujur, karena dusta itu adalah sumber poros pangkal dari berbagai macam dosa-dosa. Ingat, dusta, yang namanya hati-hati kalian terhadap kedustaan, karena kedustaan itu adalah poros sumber pangkal dari berbagai macam dosa dan kejahatan. Dan kejahatan itulah, dosa itulah yang akan menghantarkan kepada neraka. Ya. Tidaklah satu perbuatan dosa pun pasti ada apa? Ada kedustaan di situ. Kesyirikan, ada dustanya enggak? Iftara 'alallahi kadhiba. Kesyirikan disebut oleh Allah dalam ayatnya iftara 'alallahi kadhiba. Mengada-ngadakan kedustaan atas nama Allah. Kebid'ahan juga berarti menuduh Rasulullah berdusta dan berkhianat. Kemaksiatan ya sama. Coba korupsi, dusta enggak? Orang korupsi, pasti ada dustanya enggak? Ya pasti, kalau dia jujur enggak mungkin korupsi. Nyuri, dusta enggak? Dia akan tutupi pencuriannya dengan kedustaan. Berbagai macam kejahatan pasti mengandung kedustaan. Maka dusta itu adalah pangkal seluruh kejahatan yang ada di dunia ini. Maka kalau ingin baik, perbaiki dari kejujuran. Kalau imannya pengin baik, kejujurannya. Perbaiki kejujurannya, jauhi kedustaan. Karena itu pangkal kedustaan itu pangkal dari berbagai macam kejahatan-kejahatan yang ada. Semua dosa, semua kejahatan pasti mengandung kedustaan di situ. Dan semua kebaikan mengandung kejujuran di situ. Maka latihlah diri kita dari diri kita, anak kita, keluarga kita, didik jujur dan juga peringatkan dari yang namanya kedustaan. Ya. Fadhli kumandangkan azan terlebih dahulu. Naam. Khana fi dinazakumullah. Qauluhu ta'ala 'inda malikin muqtadir. Orang yang bertakwa, mereka di dalam surga yang dipenuhi dengan sungai yang mengalir di tempat kejujuran di sisi Allah Sang Maharaja yang Maha Mampu. Ay 'indal malik al-'azhim al-khaliq lil asya' kulliha wa muqtadiriha. Yaitu di sisi Sang Raja yang Maha Agung, Sang Maha Pencipta segala sesuatu dan yang mentakdirkannya. Wa huwa muqtadirun 'ala ma yasha' mimma yatlubuna wa yuriduna. Dan dialah Allah yang Maha Mampu untuk menghendaki seluruh apa yang diminta dan diinginkan oleh seluruh makhluk. Wa qad qala al-Imam Ahmad haddatsana Sufyan an Amr ibn Dinar an Amr ibn Aus an Abdullah ibn Amr yabluhu bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muqsituna 'indallahi 'ala manabir min nurin an yaminir rahmani. Orang-orang yang adil, orang-orang yang bisa berbuat adil, berlaku adil di sisi Allah itu nanti akan ditempatkan di atas mimbar yang terbuat dari cahaya di sebelah kanan Allah yang Maha Pengasih, dan kedua tangan Allah wakilta yadaihi yaminun, dan kedua tangan Allah itu kanan. Jadi Allah memiliki kedua tangan, dan menisbahkan kiri itu tidak pas bagi Allah yang Maha Sempurna, karena kiri itu melambangkan sesuatu yang kurang sempurna. Maka di sini Allah menggambarkan, Rasulullah menggambarkan, ya, bahwasanya Allah memiliki kedua tangan dan kedua tangan Allah itu kanan. dan kita imani saja, enggak usah kita takwilkan. Kalau kita takwilkan tangan itu kekuasaan, maka kekuasaan kanan kan bingung juga nanti ya. Kalau ditakwil tangan, yang dimaksud tangan adalah kekuasaan, lalu apa yang dimaksud dengan kanan? Ya. Kalau dia takwilkan tangan itu adalah kekuasaan, berarti kita terjemahnya dan kedua kekuasaannya adalah kanan semua, kan bingung lagi nanti. Ya. Oleh karena itu tinggal kita imani saja, laisa kamitslihi syai, tidak serupa dengan makhluknya. Tangan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Dan apa yang terbesit, terbayang dalam pikiran kita tentang tangan Allah itu sudah pasti salah. Ya. Itu kuncinya. Ketika dalam Al-Qur'an Allah punya tangan, dalam hadis Allah punya tangan, punya mata, ya. Maka tinggal kita imani saja. Dengan keimanan bahwasanya tangan Allah sesuai dengan maha mulia Allah, tidak serupa dengan makhluknya, dan seluruh apa yang terbesit, terbayang dalam benak kita itu pasti salah. Titik. Ya. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walau. Nah, perhatikan di sini. Posisi istimewa tersebut bagi orang yang adil. Siapa itu orang yang adil? Adalah orang yang adil pada hukum. Saat memberikan hukum, hak adil terhadap keluarganya dan adil terhadap rakyatnya. Siapa yang berbuat adil, maka Allah akan posisikan dia dengan posisi yang istimewa di atas mimbar yang terbuat dari cahaya di sebelah kanan dari tangan Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia di surganya. Ya. Maka berbuat adil. Maka di sini kita dalam menghukumi semuanya bisa. Ya. Keluarga, kita semuanya punya keluarga. Maka kita harus adil terhadap keluarga kita. Kalau kita punya istri lebih dari dua, ya adil terhadap istrinya. Kalau kita punya anak lebih dari satu, berarti kita harus adil terhadap anak. Salah satu adil terhadap anak adalah dalam hadiah. Jangan dipisah-pisahkan. Kalau kita ngasih hadiah, ya adil. Ya. Termasuk dalam mencium. Kalau kita cium satu anak, yang lainnya dicium semua. Kalau disapa satu, lain disapa semua. Satu dielus apa namanya rambut kepalanya, yang lainnya juga sama. Kalau cuma satu, yang lainnya akan iri. Dan ketika kita mengistimewakan satu anak tanpa anak yang lainnya, ibaratnya menganaktirikan yang lain, tidak adil. Itu sama saja kita menanamkan pertikaian pada keturunan kita, menanamkan kebencian antara mereka. Jadi kalau kita pilih kasih terhadap salah satu anak, itu sama saja kita menanamkan kebencian dan permusuhan pada anak-anak keturunan kita. Kita ikut berdosa. Maka jangan demikian. Adil terhadap anak-anak kita dalam hadiah, dalam pemberian, adil. Walaupun mungkin hati lebih condong kepada seseorang dari anak-anak kita atau istri-istri kita, hati sembunyikanlah. Tetapi apa yang zahir, apa yang muncul dari lisan, perbuatan, berusaha untuk adil. Ya, berusaha untuk adil. Tidak dipungkiri kalau seseorang punya istri lebih dari satu, misalkan dua, secara umum namanya orang kalau punya istri dua lebih cinta sama istri muda, agak bosan dengan yang tua. Biasanya begitu. Normal gak? Normal. Tapi jangan ditunjukkan. Jangan tunjukkan hatimu. Ya, Chris ya. Demikian pula terhadap anak. Wajarnya bungsu lebih disukai, lebih dicintai, atau anak laki-laki lebih diistimewakan dalam hati. Makanya Nabi Zakaria ketika apa Nabi Zakaria apa? Subhanallah. Orang tuanya Maryam, Imran. Nah. ketika Imran ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala anak perempuan, apa ucapan dari Imran? Walaisa dzakaru kal unsa. Pengennya laki-laki. Tapi kalimatnya walaisa dzakaru kal unsa. Memang laki-laki itu beda dengan perempuan. Maksudnya pengennya laki-laki. Karena wajar orang lebih cinta kepada anak laki-laki dibanding perempuannya. Atau pada sebuah bangsa lebih senang dengan anak perempuannya terhadap anak laki-lakinya. Itu adalah tabiat manusia. Tetapi rasa cinta itu jangan ditunjukkan, jangan ditampakkan sehingga menimbulkan kecemburuan di antara mereka. Akhirnya melahirkan yang namanya perpecahan, kebencian antar mereka nanti kalau sudah besar. Wah, kalau itu lebih disayang bapak. Walaupun terkadang muncul tidak sengaja. Setingkat Nabi saja itu demikian. Nabi Ya'qub punya anak 12. Tidak dipungkiri yang paling dicintai Yusuf. Kakak-kakaknya, inna abana lafi dholali mubin. Sungguh bapak kita ini sesat ini. Ngomongnya begitu dalam Al-Quran. Disebutnya apa? Sesat. Kenapa? Lebih milih Yusuf. Walaupun Nabi aku berusaha adil, tapi kadang memang perasaan akan muncul, ya, secara otomatis begitu. Ya. Tetapi ada usaha dari kita untuk dalam pemberian, dalam sikap yang lahir, itu hendaknya bisa adil terhadap anak-anak kita atau istri-istri kita. Sehingga ketika mereka, wah, bapak lebih cinta sama ini. Nah, apa? Kan semuanya saya kasih, semuanya saya beri, semuanya sama, kan begitu, ada hujahnya. Yang penting apa yang ada dalam perasaan kita, kecondongan terhadap istri muda, kecondongan terhadap anak bungsu, misalkan, atau anak laki-laki, itu jangan ditunjukkan secara lahiriah. Berusaha simpan saja dalam hati. Itu demikian. Ya, kita bisa memahamilah. Anak laki-laki walaisa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu beda dengan perempuan, kan begitu. Ya. Ketika dapat keturunan rupanya Maryam, dan kalau keturunan itu perempuan biasanya kalau Bani Israel, apalagi keturunan Nabi, kalau anaknya perempuan, dia pesimis, wah berarti keturunannya enggak ada Nabi lagi. Karena Nabi itu keturunan Nabi. Seorang Nabi pasti keturunan Nabi dari jalur laki-laki. Ketika dia punyanya jalur perempuan, dia kayak pesimis. Duh, dapatnya anak perempuan. Ini secara perasaan. Makanya diungkapkan walaisa dzakaru kal unsa. Tetapi perasaan tersebut tidak membuat putus asa. Justru tetap bersyukur kepada Allah dan kemudian mendoakan kebaikan bagi Maryam. Dan Maryam tumbuh menjadi wanita yang suci, yang salehah. Dan subhanallah, tidak disangka melahirkan seorang nabi. Ya. Kan tidak disangka, yang nisbahnya tetap kepada Maryam, Isa bin Maryam. Nah, maka oleh karena itu masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, keadilan itu sangat penting, ya. Dan siapa yang adil pada anak-anaknya, pada keluarganya, maka akan ditempatkan oleh Allah pada mimbar yang terbuat dari cahaya di surga. Ya. Ya, semoga termasuk kita dijadikan orang-orang yang adil. Amin. Demikian riwayat Muslim, Nasa'i dan yang lainnya dengan sanad yang semisalnya. Demikian akhir tafsir surah Iqtarabat, surat Al-Qamar. Walillahil hamd wal hinna wa bihi taufik wal ismah. Milik Allah lah pujian dan anugerah, dengan Allah lah taufik dan perlindungan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsiran. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azizil hakim. Demikian selesai tafsir surah Al-Qamar. Berarti surat yang berikutnya apa? Surat dari belakang. Berarti surat An-Najm. Kita baca asbab apa namanya? Mukadimahnya saja. Ya, masih ada 5 menit. Kita baca mukadimahnya saja, ya, dari tafsir surah An-Najm. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah tafsir surah An-Najm. Tafsir surah An-Najm wa hiya makkiyah. Surah An-Najm ini merupakan surah Makkiyah. ya, surah Makkiyah, surah Madaniyah. Surah Makkiyah yang sepakat Makkiyah, sepakat Madaniyah, ya, itu ada pembahasannya dalam usul tafsir. Nah, ini termasuk ya Makkiyah. Qala al-Bukhari rahimahullah haddatsana Nasr ibn Ali qala akhbarani Abu Ahmad ya'ni Zubairi haddatsana Israil an Abi Ishaq an al-Aswad ibn Yazid an Abdullah qala dari Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan awalu suratin unzilat fiha sajdah wan najm. Surat yang pertama kali diturunkan dan ada ayat sajdahnya yang disyariatkan kita sujud itu adalah surat An-Najm ini. Jadi surat yang pertama kali ada sajdahnya, ada ayat sajdahnya adalah surat An-Najm. Qala fa sajada an-nabi wa sajada man khalfah. Sujudlah Nabi saat turun ayat sajdah tersebut. Nabi sujud wa sajada man khalfah dan sujudlah seluruh orang yang di belakangnya. Seluruh manusia mendengarkan ayat ini sujud semua, mukminnya, kafirnya, jinnya, manusianya sujud. Illa rajulan kecuali satu orang. Ra'aituhu akhadha kaffan min turabin fasajada 'alaih. Aku melihat dia cuma ngambil tanah, tanahnya ditempelin ke kening begitu. Dia anggap itu sujud. Enggak mau tunduk tapi tanahnya diambil ditempelkan ke kening, persis kayak Syiah. Enggak mau sujud kecuali di tanah yang dianggap suci, tanahnya ditempelin di sini. Orang-orang Syiah, orang-orang Yahudi juga sama. Ya, bedanya orang Yahudi batunya dari batu ratapan, kalau orang Syiah dari tanah Karbala, yaitu keyakinannya demikian. Nah, wa ra'aituhu ba'da dhalika tila kafiran wa huwa Umayyah ibn Khalaf, dan aku lihat orang tersebut terbunuh dalam keadaan kafir yaitu Umayyah bin Khalaf. Demikian riwayat Bukhari dalam sebagian tempat, Muslim pula, Abu Dawud dan Nasa'i dari jalan periwayatan Nabi Ishaq. Wa qawluhu fil mumtani, hanya saja pada riwayat yang lain innahu Umayyah bin Khalaf bi hadhihi riwayah mushkil. Dikatakan dalam riwayat ini adalah Umayyah bin Khalaf, itu ada perbedaan di riwayat yang lain. Fa innahu qad ja'a min ghairi hadhihi at-tariqi anahu Utbah ibnu Rabi'ah. Dalam riwayat lain itu adalah Utbah bin Rabi'ah. Ya walaupun sama-sama kafir lah ya. Intinya adalah di sini kesombongan. Seorang yang sombong dari ibadah itu bisa menghantarkan dia menjadi su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Demikian ya awal daripada surah An-Najm. Ya, surah An-Najm, dan ini merupakan surah Makkiyah, dan surat An-Najm merupakan surat yang pertama kali di dalamnya mengandung ayat sajdah yang kita disyariatkan untuk sujud. Ya. Memang tidak wajib, tapi kurang pas, orang kafir saja itu sujud. Kecuali satu orang tadi, orang kafir Mekah yang permusuhannya sangat dahsyat pada Rasulullah, dengar ayat sajdah sujud. Ya, apalagi kita. Walaupun ulama sepakat tidak wajib sunnah, tapi muakkad. Ya. Kalau memungkinkan sujud. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Dan terakhir dari pesan dari surah Al-Qamar, surah An-Najm ini, dua pelajaran. Yang pertama adalah kejujuran dan hindari kedustaan. Dan yang kedua, pelajaran yang kedua adalah hindari yang namanya kesombongan dari ibadah. Ya, suruh sujud enggak mau, maka dia su'ul khatimah. Ya. Demikian, semoga manfaat bagi kita semuanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surganya. Ya, amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته